Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla yang memudahkan kita semuanya pada kesempatan malam ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Masih dengan kitab yang sama, membahas tentang pembahasan dilarangnya jidal, dilarangnya perdebatan dalam agama kita. Sampai pada ucapan Imam Ibnu Battah. Beliau mengatakan, "Wain kunta turidu bihi sunnah, fa inna dzalika min fi'lika bid'atun." Sesungguhnya bantahanmu dengan menggunakan ilmu kalam atau engkau menggunakan ilmu filsafat itu adalah perbuatan bid'ah darimu. Masih nyambung dengan ucapan yang sebelumnya, kita sedang menyebutkan di sini tentang seandainya ada orang yang berbicara kepadamu, bertanya kepadamu, bagaimanakah hal ini? Maka beliau merinci, jikalau sang penanya itu memang orang yang ingin mendapatkan bimbingan, maka bimbinglah dia ke jalan yang benar. Beritahukan kepadanya ilmu Al-Quran, Al-Hadis, ucapan para ulama, bimbingan kepada sunnah, beritahukan itu. Jangan sampai engkau terpancing dalam perdebatan yang berujung kau akan berbicara sesuatu tanpa ilmu. Ya, terbawa kepada arus pembahasan demi pembahasan yang kau tidak memiliki ilmunya. Ini namanya sudah takalluf, memberat-beratkan diri pada perkara yang tidak dimampui. Ini sangat tercela dalam agama kita. Kita dilarang berbicara tentang agama tanpa apa? Tanpa ilmu. Atau menjawab sebuah pertanyaan tanpa ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Janganlah engkau memberat-beratkan dirimu untuk menjawab sebuah permasalahan yang kau tidak memiliki ilmunya. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'an mas'ula. Jangan kau menjawab sesuatu tanpa ilmu, tanpa engkau mengerti firman Allah dalam hal itu apa, sabda Nabi bagaimana. Kalau engkau tidak tahu itu, jangan kau jawab. Jangan kau memberat-beratkan diri untuk membahasnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, beliau menasihatkan, jangan pula dalam menjawab pertanyaan, ternyata yang kau ajak bicara ini, mujadil, orang yang suka membantah. Setelah kau sampaikan penjelasan, selesai engkau nyebutkan al-haq di depan dia, dan dia pun paham al-haq itu, adalah firman Allah dan sabda Nabi. Ketika dia menerima, alhamdulillah, in kubila min za, in kubila hada, kalau diterima apa yang kau jelaskan, alhamdulillah. Kalau seandainya dia tidak menerima, tinggalkan dia. Allah berfirman, wa a'rid anil jahilin. Berpalinglah kau dari orang-orang jahil. Dia bukan lagi orang yang tipenya ingin mencari al-haq. Tetapi sekarang, dia tipenya orang yang ingin membantah al-haq. Kalau sudah demikian, kita tidak diperintahkan untuk melayaninya. Apalagi kalau kita sampai terhanyut dalam pembahasan-pembahasan yang berujung pada apa yang sering disebut. Engkau ikut alur pembahasan tanpa ilmu, bahkan sampai engkau menggunakan ro'yumu, bahkan engkau menggunakan ilmu filsafat. Sudah pakai akal-akalan, enggak pakai dalil. Ya, sudah menurutku, menurutmu kayaknya begini, kayak menurut tuk gaduk matuk, Pak. Ilmu wong Jawa. Ya, ini kayaknya oh berarti kayak gini. Oh iya ketemu ini kayak gini. Itu tuk gaduk matuk, Pak. Tanpa dalil ro'yu semata. Maka kata beliau, fa inna dzalika min fi'lika bid'atun. Perbuatanmu itu sudah bid'ah. Engkau membata bid'ah dengan bid'ah. Ini sebuah kesalahan. Membata bid'ah dengan ilmu yang bid'ah. Dengan metode dan cara yang bid'ah. Maka itu bid'ah. Wa in kunta turidu bihi sunnah. Walaupun engkau menginginkan untuk membela sunnah. Ada beberapa orang, atau bahkan banyak, terjadi dialog ketika dia tidak memiliki hafalan dalil, dan dia tetap memaksakan diri untuk ikut terjun dalam kancah pembicaraan tersebut. Dia inginnya betul membela yang sunnah, tetapi Anda enggak punya ilmu. Apa yang akan Anda ucapkan? Apa yang akan Anda sebutkan? Sangat berbahaya. Akan jatuh pada atifiyah, menggunakan hukum perasaan. Ini yang paling cepat. Kalau lebih dahsyat lagi, lebih buruk lagi, menggunakan hukum akal. Akal sudah. Kalau sudah demikian, Anda keluar dari cara yang benar. Anda membantah sesuatu yang batil dengan batil. Walaupun kau menginginkan untuk membela as-sunnah. Karena itu diam. Kalau Anda tidak bisa melayani, Anda pergi dari tempat itu. Atas perintah Allah, wa'arid anil musyrikin, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah. Tinggalkan mereka. Mereka bukan orang-orang yang layak dijadikan sebagai teman duduk. Karena akan membuat apa? Penyakit. Qala syaih, fa'inna iradataka lil haqqi min ghairil haqqi batilun. Ini yang kemarin kita telah terangkan. Sesungguhnya keinginanmu untuk bisa membela kebenaran, tetapi dengan cara yang tidak benar, ini sendiri sudah batil, Pak. Ya? Kita ingin membela kebenaran, kita ingin membela sunnah, tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah, maka itu batil. Sehingga niatan semata untuk baik, tetapi dengan cara yang tidak benar, itu sebuah apa? Kejelekan. Sebuah keburukan. Inginnya membantu. Inginnya memudahkan cara. Tetapi dengan model-model yang melanggar aturan syar'i. Gak boleh. Bisa dipahami hadirin? Kita ingatkan bahwa amalan itu diterima jikalau terpenuhi dua syarat. Masih ingat pembahasannya? Syarat yang pertama adalah apa? Al-ikhlas. Niatan ibadah dikarenakan untuk Allah semata. Niatan yang baik. Niatan yang saleh. Lillah. Apakah itu cukup? Jawabannya tidak. Niatan yang baik itu adalah satu syarat. Kemudian Anda harus memenuhi syarat yang kedua. yaitu harus sesuai amalanmu dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-mutaba'ah. Al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Anda harus ikhlas, niatannya benar karena Allah. Dalam rangka membela agama Allah. Dalam rangka ikhlas lillah. Tidak cukup dengan itu. Anda harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jika dua-duanya memiliki atau dua-duanya ada pada kita, maka amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah satunya tidak ada, maka tidak diterima. Dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dalam keadaan mendapatkan pahala yang melimpah darinya, maka hendaknya dia faly'amal 'amalan salihan, hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Bukan hendaknya beramal saja mau karpet dewek, ya bukan. Faly'amal, Allah sebutkan amalan salihan, hendaknya dia berbuat dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik, dan jangan dia berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan apapun juga. Sehingga ikhlas itu bukan hanya tanpa pamrih. Ikhlas itu bersihnya hati kita dari kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Harus bersih. Barulah Anda dikatakan sebagai orang yang mukhlis, orang yang berbuat ikhlas. Sehingga di sini kembali kepada ucapan Imam Ibnu Battah, bahwasanya perbuatanmu atau keinginanmu, saya ulangi, keinginanmu dalam membela sunnah tetapi dengan cara yang tidak hak, ini adalah kebatilan yang mujtahid. Dan inilah dia, semua ahlul bid'ah jatuh pada hal ini tanpa terkecuali. Ahlul bid'ah kaum muslimin, kalau ditanya ketika mereka mengamalkan kebid'ahannya, apa niatannya? Niatannya ibadah. Manuridu illal khair. Kami melakukan ini tidak ada keinginan kecuali kebaikan. Itu semua al-bid'ah. Dalam mengamalkan kebid'ahannya, niatannya adalah untuk ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Niatannya untuk beramal saleh, lillah, ikhlas. Niatannya. Tetapi amalan yang mereka lakukan, tidak ada syariatnya. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka mereka sesat. Walaupun keinginannya baik. Masih ingat definisi bid'ah bapak? Sering kami sampaikan, bahkan sudah ada pembahasan satu kitab khusus. Masih ingat? Apa judulnya kitab? Al-bid'atu wa atharuha sayyi fil ummah. Bid'ah dan pengaruh buruknya terhadap ummah. Sudah atau belum? Sudah tahun pinten iku, Pak? Wow, setahun ya, Pak, ya? 2008-2009 kurang lebihnya. Atau lebih dari itu. Dari talim tangriki pun radhi. Dalam ini, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kita mati. Ya. Masing-masing kita meninggal dalam keadaan sebagai talibul ilmi, pencari ilmu. Ya. Atau kepengen ganti ustaz, Pak, penyegaran. Juga gak apa-apa. Nanti dibicarakan. Ini isyarat ini. Dan insya Allah tetap aja. Kalau seandainya masih bisa, talim tetap talim. Bid'ah itu ekor muslimin, definisinya ada kalimat tudahi syariah. Saya sebutkan secara lengkap. At-tariqatul muhtara'atu fid-din tudahi syari'ata yuqsadu biha taqarruban ilallah walaysa 'alaihi dalilun sahihun aslan aw wasfan. Ini definisinya. Bid'ah itu adalah sebuah cara atau tariqah. Tariqah itu sebuah jalan, baik itu dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang zikir, dalam bidang macam-macam. Sebuah jalan muhtara'ah yang diada-adakan oleh manusia yang belum ada contoh sebelumnya dari Nabi. Tudahi syari'ah yang menyerupai syariat, mirip-mirip dengan syariat. Yuqsadu biha taqarruban, yang diniatkan oleh para pelakunya dalam rangka ibadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Walaysa 'alaihi dalilun, dan tidak ada dalil pada amalan itu. Tidak ada dalil yang sahih tentang amalan itu. Aslan, secara aslinya. Awasfan, atau secara tata caranya. Sehingga kadangkala bid'ah itu ada aslinya. Dalil-dalil umum ada dalam agama. Dalil-dalil tasbih, takbir, tahmid ada dalam syariat. Tetapi yang tidak ada, wasfan. Dalil yang menerangkan tata caranya seperti yang dilakukan oleh mereka. Ini tidak ada. Yang ini disebut dengan bid'ah apa? Idhafiyah. Masih ingat idhafiyah apa? Masih. Ini sering dibahas lah. Jenengan iku jane nah nek muton kok wis sing kula sampaikaken wis pinter Pak. Ya awas tak guru kaget tok lah. Ini lah kelalen bae dikira anyar maning anyar maning. Terus sudah berlalu. Hadirin kaum muslimin rahimani warung jami'an. Yang menjadi pembahasan kita adalah bid'ah itu dibikin oleh pelakunya itu mirip seakan-akan itu syariatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Hah? Maka manusia akan tertipu. Oh ini bagus kok. Ada di situ zikirnya, ada di situ qiraatul Quran, ada di situ ayatnya. Oh ini bagus ini. Padahal itu sesuatu yang dibikin-bikin oleh mereka yang tidak ada dalilnya. Kadangkala tidak ada dalil secara aslinya. Kadangkala tidak ada dalil dari sisi tata caranya. Kalau demikian bid'ah sangat menipu tidak Pak? Bid'ah sangat-sangat menipu. Karena dianggap oleh pelakunya sebagai bentuk ibadah. Dan tidak pernah merasa salah. Karena dia merasa sedang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan, perbuatanmu yang tidak sesuai sunnah itu adalah bid'ah. Batil. Kita kembali kepada ucapan Imam Ibnu Battah. Wa kalamuka ala sunnah min ghairi sunnah bid'atun. Ucapanmu dalam rangka membela sunnah, tetapi tidak dengan sunnah, kamu membela sunnah dengan ilmu mantik. Kamu membela sunnah dengan ilmu bid'ah. Maka itu pun bukan sunnah, itu pun bid'ah. Kemudian kita tambah. Wala taltamis disahibika syifa bisaqami nafsik. Barakallahu fikum. Perhatikan ini. Ucapan yang sangat bermanfaat. Wala taltamis. Janganlah engkau berusaha menyembuhkan penyakit yang ada pada temanmu dengan engkau melakukan sesuatu yang bisa menyakitimu. Hah? kita berbicara dengan teman. Teman ini terkena syubhat yang berbahaya. Datang kepadamu bertanya. Tetapi dia membawa syubhat mengerikan. Ya? Datang kepadamu. Menanyakan satu hal yang sering saya sampaikan. Ya? Mana dalilnya memperingati kelahiran Nabi itu adalah sesuatu yang batil. Datang padamu dengan membawa pertanyaan seperti itu. Mana dalilnya? Allah memperingati kelahiran Nabi adalah apa? Batil. Engkau dalam keadaan ingin menyelamatkan si temanmu ini. Sepertinya kalau pertanyaan begini, saya mampulah jawab. Ini teman saya kok. Dia lagi bingung, terkena syubhat. Ya, saya ingin memberikan pencerahan. Mulai Anda ikut apa jawab satu persatu. Terjadi dialog. Yang pada ujungnya kok terkena sebuah pertanyaan yang tidak bisa kok jawab. Ya? Di dalam acara memperingati kelahiran Nabi, coba kita teliti satu persatu. Mana letak kemaksiatannya? Pertanyaan seperti itu. Anda terbawa. Harus. Di situ yang pertama pembukaan dengan bismillah. Apa ini jelek? Membaca suratan pendek. Kemudian ada ceramah agama. Kemudian di situ ada membaca la ilaha illallah. Kemudian di situ ada ini ada itu. Di situ ada yang terakhir makan-makan. Sedekah. Mana letak jeleknya? Mulai bingung dengan Pak. Iya ya. Ala kanang sebelah ngendi? Semuanya baik kok. Hah? Mulai kamu terpenyakiti oleh ucapan tersebut. Kamu tidak bisa menjawabnya. Apalagi ketika dia bertanya, mana dalilnya? Kalau acara itu adalah bid'ah. Anda bingung lagi. Iya ya. Aku kudu-kudu, kabe-kabe kudu ngau dalil. Gimana kurang ngerti dalil acara bid'ah. Diberi wakin jawabnya. Bingung Pak. Dalilnya ada enggak Pak? Bahwasanya memperingati kelahiran Nabi bid'ah. Ada dalilnya? Mana dalilnya? Bingung. Ketika Anda bingung berarti Anda terkena apa? Penyakit. Aku tuh sehat-sehat baik loh. Push up ETC kuat loh. Fisikmu sehat. Hatimu penyakitan. Penyakit dengan syubhat, penyakit dengan bid'ah, penyakit dengan kerancuan, penyakit dengan hampir saja engkau tertukar. Antara sunnahnya dengan bid'ah, hampir saja engkau mengiyakan itu hal adalah hal yang bagus. Hampir saja. Ini dia. Kalau Anda tidak segera bertanya kepada orang yang bisa menjawab, niscaya itu akan ada di benakmu selamanya dan kamu pun masih bingung. Arab turun memot, baik. Tidak bodrak orang mari-mari. Karena mumetnya bukan mumet fisik. Mumet batin. Penyakit jiwa. Hadza huwa. Kata beliau. La taltamis li sahibika syifa. Jangan kau ingin mengobati temanmu dari kebid'ahan. Dengan cara engkau. Apa? Engkau menghadangkan dirimu kepada penyakit yang ada pada temanmu. Yakni resiko jidal, resiko debat itu diantara resikonya. Resiko apa Pak? Debat itu resikonya. Syubhat tadi bisa terjawab kaum muslimin? Memperingati kelahiran Nabi di mana letak jeleknya? Hadirin kaum muslimin, insyaallah semuanya bisa jawab. Cuman tawaduk saja. Karena ini perkara sudah berulang kali. Jawabannya kaum muslimin, rahimani wa rahjami'an. Sangat mudah. Inilah yang namanya bid'ah. Memperingati kelahiran Nabi. Inilah yang namanya bid'ah. Loh kok bid'ah? Definisi bid'ah itu tadi kita terapkan. sebuah cara atau sebuah ajaran, sebuah amalan yang baru yang tidak ada contohnya di zaman Nabi. Pernahkah Nabi memperingati kelahirannya sendiri? Tidak pernah. Pernahkah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukannya? Tidak pernah. Tidak satupun sahabat Nabi melakukannya. Ini menunjukkan hal itu muhtara'ah. Tudahi syariah. Ketika dia membela, ini kan baca Quran, tasbih, takbir, ini pengajian. Ini kan syariat Nabi. Nah, itu memang mirip-mirip syariat. Mirip-mirip tidak, Pak? Mirip-mirip. Kegiatannya mereka, orang akan menilai itu ibadah. Tetapi, apa? Sebelum kita masuk tetapi. Mirip-mirip dengan syariat, dilakukan oleh pelakunya dalam rangka ibadah bertakarub kepada Allah. Itu bid'ah, itu kayak gitu, Pak. Bid'ah itu bukan orang mabuk di tengah jalan kayak gitu. Itu bukan. Bid'ah itu bukan orang yang jualan narkoba. Bid'ah itu mirip-mirip dengan syariat. Pelakunya mengaku sebagai sedang beribadah. Tetapi laisa alaihi dalilun aslan. Tidak ada dalil yang sahih tentang amalan itu. Tidak ada dalil yang sahih tentang dilakukannya memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslan secara aslinya enggak ada. Secara aslinya enggak ada. Mana dalil? Had satu dalil riwayat bahwa seorang sahabat melakukan hal itu. Mana? Seorang sahabat. Padahal dalil itu adalah Nabi yang melakukan pertama kali, baru sahabat. Bisa dipahami hadirin? Mungkin ada orang mengatakan, oh Nabi kan ya izin, masa sih memperingati kelahiran darat, orang patut lah. Ya kita-kita ini yang melakukannya. Ini utak pak. Dan perasaan. Mana Nabi pernahkah seperti itu? Dalil aslinya enggak ada, aslinya enggak ada. Acara itu bid'ah murni, aslinya enggak ada. Loh tapi kan ada pengajian, baca Quran. Tadarusan ini. Ha, ini ada dalilnya masing-masing. Baca Quran ada dalilnya. Taklim juga selama itu sunnah ada dalilnya. Membaca subhanallah ada dalilnya. Tetapi wasfan tata caranya tidak ada dalilnya. Disambung baca ini disambung sekian kali sekian kan. Itu kan ibarat racikan. Siapa sih yang menyusun acara itu? Ya. Ini dibaca sekian kali, sekian kali, sekian kali, sekian kali. Dengan bersama-sama. Atau apa? Ini semua tata cara yang tidak ada dalil yang sahih. Walaupun satu persatunya ada. Itulah yang namanya bid'ah. Aja kaget, Pak. Nek wong lagi ngibadah, ternyata sesat. Itulah ahlul bid'ah. Jangan sampai ada kalimat. Ngibadah-ngibadah kok sesat kepripun, Pak Ustaz? Menate mireng ajeniku. Lagi ngibadah-ngibadah kok benar-benar kok malah disesat-sesat. Ya itulah yang namanya bid'ah itu seperti itu. Menyerupai syariat, pelakunya merasa sedang beribadah, tetapi tidak ada contohnya dari Nabi. Lebih mengerikan daripada maksiat biasa. Ini maksiat, bid'ah itu tingkatannya di atas. Perzinaan, mabok, narkoba, khamr, di atas. Karena dosa-dosa besar itu pelakunya mesti merasa dosa. Homo, lesbi, LGBT, ya. Apalagi pemain judi, kasino. Kasino judi itu bukan, Pak? Bukan nanti ada yang lainnya. Pelaku itu semuanya merasa dirinya kotor, merasa dirinya najis, pelaku zina, ganti-ganti pasangan, selingkuh, masih merasa dosa. Tapi ahlul bid'ah tidak merasa berdosa. Kalau ada orang mengatakan awas LGBT dari di atas mimbar Jumat, itu orang memaklumi, oh iya, Islam memang menentang LGBT, lesbi, gay, apalagi lupalah. Tapi kalau awas hati-hati dari sebutkan bid'ah dan contohnya, pada mumat. Pada bingkai Pak Ustaz, apa orang salah ngomong ya? Ibadat ini dilakna-lakna. Waduh. Jamaahnya bingung mendengarkan kalimat bid'ah itu dolalah. Apalagi sampai disebutkan contohnya. Ngamuk. Ngamuk. Padahal itu lebih jelek daripada LGBT. Aduh, ikhwan. Ya. Sehingga acara tersebut tidak syar'i. Babar blas. Tidak syar'i. Itu rekayasa dan bikinan manusia. Itulah at-tariqatul mukhtara'atu fid din. Sebuah jalan yang baru yang tidak ada contohnya dalam agama, dalam urusan agama. Tuduhi syariah yang menyerupai syariah. Yuksadu biada qurmillah. Diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Walaysa lidalilun sahihun. Tidak ada dalil yang sahih. Aslan awasfan. Secara aslinya. Ataupun syarat apa? Caranya. Ini definisi apa? Bid'ah. Apal jenengan, Pak? Ya. Apalah. Gampang-gampang apa? Wala tadlub salahahu bifasadika. Ini masih ucapannya Imam Ibn Battah. Dan janganlah engkau tadlub salahahu, memperjuangkan kebaikan untuk temanmu dengan cara yang bisa merusakmu. Ini kan niatan baik, Pak. Saya akan hadapi dia. Dia temanku. Tapi dia masih sesat. Saya akan hadapi dia. Untuk menyelamatkannya. Tetapi sangat berisiko engkau yang rusak. Karena engkau tidak memiliki kemampuan. Allah mengatakan, bantahlah. Tidak semata bantahlah. Tetapi harus Anda prediksikan. Billati hiya ahsan. Kalau tidak, jangan kamu lakukan. Misal temanmu ini sufi khabith. Sufi yang sangat jelek. Yang meyakini bahwasanya guru-guru mereka mengerti tentang lauhil mahfud. Ada apa? Guru-guru mereka itu ilmunya lebih dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad itu mastur. Muhammad itu sesuatu yang ilmunya tertulis. Al-Quran. Kiai kami. Guru kami. Ilmunya ilmu yang tidak tertulis. Mereka langsung bisa melihat ke lauhil mahfud. Delengnya kapan? Nang di bukune. Ya. Allah musta'an. Ana berat dapat orang seperti itu. Satu-satunya. Di hari itu. Allah takdirkan ketemu sama orang itu. Berbicaranya ngawur. Ya. Ngawur. Guru-guru mereka lebih mulia daripada para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul tidak menyatu dengan Tuhan. Kalau guru kami, guru dengan bahasa dia. Menyatu dengan Tuhan. Sudah tidak lagi terkena hukum syariat. Kalau para rasul masih terkena. Wah geblek, Pak. Ana di waktu itu tidak mau melayani. Buat apa ngelain orang ini? Ya. Ketemu dengan orang itu di mana, Pak? Di bengkel motor. Ban saya jedor malam-malam masuk bengkel nunggu lama. Ada orang itu. Sama-sama. Bahannya bocor. Dialog. Wah, saya langsung. Enggak. Diapakan ilmunya kepada dia. Enggak akan mempan. Taklid. Buta. Habis. Nah, kalau yang kayak gitu dilawan. Debat kusir, Pak. Karena dia tidak butuh ilmu. Dia sudah meyakini dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya, kaliber dia. Kalau pakai kaliber. Itu tingkatannya sudah bukan normalnya manusia biasa. Kita senang yang normal-normal atau yang di luar batas manusia biasa, Pak? Abnormal berarti, Pak. Yang normal-normal sajalah. Dia sudah tidak. Habis. Kalau antum hadapi dia, mubah waktu, rugi tenaga, Anda akan rusak akibat dialog dengan orangnya seperti itu. La tadlub salahu. Ifazadika fa innahu la yansahu an-nas man ghasya nafsah. Perhatikan kalimat berikutnya, sangat indah. Sesungguhnya tidaklah termasuk seorang itu dikatakan menasehati, tidak dikatakan dia sebagai pihak penasehat, tatkala dia sendiri tercebur pada kemungkaran. Orang bicara dengan al-bid'ah, seakan-akan dia apa? Penasehat. Tetapi ternyata dia sesungguhnya sudah menghadangkan dirinya di hadapan kemungkaran. Yang dia tidak bisa membahasnya dan membalasnya. Ya. Yang terakhir dari beliau, وَمَنْ لَا غَيْرَ فِيهِ لِنَفْسِهِ لَا غَيْرَ فِيهِ لِغَيْرِهِ. Seorang yang tidak bisa memberikan kebaikan pada diri sendiri, maka tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. فَمَنْ أَرَضَ اللَّهُ وَقْفَهُ وَسَدَّدَهُ وَمَنْ اِتَقُ اللَّهَ عَنَهُ وَنَصَرَهُ. Barang siapa yang Allah inginkan sebagai orang yang baik, Allah akan berikan taufik, Allah akan tolong dia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membantu dia, menolongnya untuk baik. Ini akhir dari ucapan Al-Imam Ibnu Battah. Sebelum kita tutup, ayo muslimin, baik dan buruk itu kembali kepada iradatullah, kehendak Allah. Ya. Nah, ciri khas orang yang diinginkan baik oleh Allah adalah dia diberi taufik. Kalau ada orang tidak diberi taufik, maka dia bukan orang yang diinginkan baik. Kalau kita bicara sama orang dan dia tidak mau mengikuti sunnah, selesai sudah. Dia tidak mendapatkan taufik Allah. Itu kaidahnya. Kita ngobrol nyambung, dia senang terus kasih ilmu dia. Tapi kita ngobrol, kok dia nolak? Na'udzubillah min dzalik. Orang ini tidak diinginkan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bicara, semakin nolak. Tinggalkan. Itu akhir dari ucapan Imam Ibnu Battah yang begitu panjang. 3 kali pertemuan kita membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.